Mitra Bisnis, saya paling suka dengan percobaan-percobaan riset yang mengagumkan dan menarik ya. Dan Arieli dari Duke University, Michael Norton dari Harvard, dan Francesca Gino dari University of North Carolina ini melakukan percobaan. Jadi ada satu kelompok orang yang cukup banyak, mereka masing-masing diberi satu kacamata mahal dengan merek Chloe. Ini salah satu kacamata yang mahal sekali di Amerika ya. Dan mereka separuh diberitahu bahwa kacamata itu adalah asli dan yang separuh diberitahu bahwa kacamata itu sebenarnya palsu. Walaupun sebenarnya kacamata itu semua asli ya. Tapi diberitahu bahwa ini kacamata palsu kita dapat dari China dan Anda silakan pakai untuk beberapa hari ini dalam percobaan-percobaan yang dilakukan oleh kami. Nah, setelah itu dilakukan percobaan-percobaan lain. Kadang-kadang mereka diingatkan tentang kacamata yang asli dan yang palsu ya. Nah, ada sebuah tes. Jadi mereka disuruh membuat sebuah tanya jawab ya. Dan mereka disuruh menilai dirinya sendiri ya. Menilai dirinya sendiri dan setiap betul satu soal maka mereka akan mendapat hadiah gitu ya. Nah, ini sebetulnya mereka menilai sendiri ini bukan yang dites bukan mampu apa tidak. Sebetulnya di atas ada kamera yang melihat apakah mereka jujur atau mereka mencontek jawabannya karena ada kertas jawaban di depannya. Nah, hasilnya mengejutkan sekali. Ternyata mereka yang memakai kacamata palsu, itu 70% mencontek. Sedangkan yang pakai kacamata asli, dibilang asli ya, itu hanya 30% yang mencontek. Ya. Lalu dilakukan percobaan lain yang berikutnya. Mereka disuruh menulis 5 nama sahabatnya dan memberikan sifat-sifat dari para sahabat ini. Jadi ada pilihan sifat, misalkan berani, nakal, mencurigakan, ya, sangat baik hati. Sifat-sifatnya ditulis beberapa dan mereka disuruh memilih beberapa sifat-sifat. Ternyata orang yang memakai kacamata yang dikatakan palsu, walaupun sebenarnya asli, itu lebih curigaan kepada temannya. Jangan-jangan teman saya ini orangnya begini. Jangan-jangan dia sebetulnya curiga. Jadi curiganya keluar dan banyak. Sedangkan orang yang memakai kacamata asli lebih tidak curiga terhadap orang lain. Nah, Mitra Bisnis, riset ini secara konklusif menunjukkan bahwa kalau kita memakai kacamata palsu, kalau kita memakai hal yang palsu, maka apa yang terjadi? Ternyata kita menjadi lebih curiga pada orang lain. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah kita lebih mau atau rela berbohong ya karena kita merasa toh kita juga pakai kacamata palsu. Nah, dua karakter ini ternyata sangat buruk di dalam kehidupan kita sehingga tentunya alangkah baiknya kalau kita tidak memakai produk-produk palsu. Tentu saja kalau kita bilang bahwa Pak San, bagaimana dengan software palsu? Nah, ini semua orang pakai palsu dia tidak merasa bersalah ya. Bagaimana dengan DVD bajakan? Kita tidak merasa bersalah karena semua orang melakukan. Yang berpengaruh adalah sesuatu yang kita palsukan, tapi kita maunya menganggap bahwa orang lain tahu bahwa kita memakai yang asli. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.